Hah? 1131. Tawalla masyakhat al-Azhar. Beliau menduduki kursi guru besar apa? Al-Azhar. Dan ma'ruf ketika itu bahwa tidak ada yang bisa duduk di kursi tersebut kecuali seseorang yang memang sudah diakui dan teruji keilmuannya. Naam, yakni la yatawalla hadhihi al-masyakhata. Naam. A'ni masyakhata al-Azhar illa man balagha mablaghan 'aziman min al-'ilmi war-rusukhi wat-tahqiq wat-ta'sil. Naam, bahwa tidak ada yang duduk di kursi tersebut kecuali memang seseorang yang sudah mencapai sebuah tingkatan tertentu, yaitu tingkatan tinggi di dalam hal ilmu dan kekokohan ilmu dan juga ketelitian ilmu. Naam, wat-ta'sil, dan juga ya ilmu yang betul-betul taksil, mengakar. Jadi dia menguasai secara sempurna dalam bidang ilmu tersebut. Sehingga ilmunya sudah mengakar, sehingga kokoh. Nah, ya. Taib. Wa di antara yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang alim, bahwa waqad hadhiya asy-Syubrawi bi taqdiril ulama wa taqdiril wuzara. Beliau sangat dihormati oleh para ulama yang ada di Mesir, bahkan oleh para menteri. Naam. Ya, idza qala yusma'ulah. Jika beliau berkata, ya, yusma'ulah, maka didengar ucapannya. Naam. Wa idza syafa'a yustashfa' bihi. Dan jika beliau memberikan syafaat, ya, memberikan rekomendasi, maka akan langsung diterima. Hatta asbahat kalimatuhu nafidatan indal kubara. Ya, bahkan sampai-sampai kalimat pendapat beliau, fatwa-fatwa beliau, asbahat nafidah, bisa menembus. Naam, ya, indal kubara, di kalangan orang-orang besar, para pejabat. Nah, jadi berpengaruh, ucapan beliau punya pengaruh yang besar. Nah, lima balagha min kathiril ilmi, bukan karena uang, tapi karena apa? Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau yang sangat luas. Naam. Wal taffa hawlahu talabatul ilmi, di mana beliau juga didatangi oleh para tullabul ilm. Naam, walahu muallafat, juga beliau memiliki karangan-karangan yang banyak. Wa min asyhariha hadhil manzumah, di antara yang paling masyhur adalah manzumah ini, bait-bait ini. Naam. Kemudian di sana ada beberapa tanbih. Naam. Qabla nabda, bahwa kama ta'rifun anna ta'alluma al-arabiyyah wa ta'limaha fardun 'alal kifayah. Mempelajari bahasa Arab dan mengajar ilmu bahasa Arab, ya, adalah fardun 'alal kifayah. Naam. Oleh karenanya salafun salih kanu yu'addibuna auladahum 'alal lahni. Mereka menghukum anak-anak mereka kalau apa? Lahan. salah dalam berbahasa Arab. Bukan menghukum kalau tidak berbahasa Arab, tapi apa? Menghukum mereka, menghukum anak-anak mereka kalau salah dalam berbahasa Arab. Ada lahannya. Nah, makanya kalau kita hidup di zaman mereka, tidak tahu mau diapakan. Nah, la kalam wala syai. Ya. Sehingga kita diperintahkan untuk belajar dan mempelajari ilmu ini. Nah, agar apa? Agar supaya kita bisa menjaga qawanin al-arabiyah, undang-undang dan peraturan-peraturan kaidah-kaidah bahasa Arab, dan juga agar supaya kita bisa memperbaiki lisan kita, bahasa kita, sehingga dengan demikian kita akan bisa memahami Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ini yang terpenting. Jadi tujuan ta'allumu al-lughatil arabiyyati adalah apa? Fahmul kitabi was-sunnati fahman sahiha. Naam. Bukan untuk bergaya. Naam. Ya. Bukan untuk pamer, tetapi untuk apa? Fahmul kitab was-sunnah fahman sahiha. Naam. Di antara kesalahan para tullabul ilm ketika mempelajari bahasa Arab adalah dia menjadikan ilmu ini hanya sekedar sebagai ilmu pengetahuan. Naam. Ya, sekedar ensiklopedi, tambah-tambah ilmu dalam agama. Naam. Ya, sehingga tentunya ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Naam. Bagaimana itu seorang thalib menjadikan ilmu ini hanya sekedar pengetahuan saja ataupun ensiklopedi? Ya. Yaitu dengan cara dia belajar, tapi tidak dia terapkan. Nah ini, dia belajar, tidak diulangi, tidak ya dihafalkan, tidak difahami dengan benar, dan tidak diterapkan. Karena ilmu ini isinya adalah qawaid, kaidah-kaidah. Sehingga butuh untuk apa? Diterapkan. Cara menerapkannya bagaimana? Ya dengan membaca Al-Quran, Was-Sunnah, atau Kutubul Ulama. Cara menerapkan ilmu nahwu, disiplin ilmu nahwu adalah dengan cara membaca Al-Quran. Antum terapkan ilmu nahwu tersebut. Antum resapi. Ataupun membaca ahadith, ataupun membaca Kutubul Ulama, Syuruhul Ahadith, Syuruh atau Tafasir, ataupun kitab-kitab yang lain. Nah, kaidah demi kaidah yang pernah kita pelajari kita terapkan. Nah, ya karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan maharah. Apa itu maharah? Hah? Dengan bakat ataupun keahlian. Yang mana keahlian seseorang itu tidak akan sempurna kecuali ketika dia betul-betul melatih dirinya dalam hal tersebut. Nah, ya. Jadi bukan sekedar ilmu bacaan. Sekali lagi, ya, ilmu al-arabiyah itu bukan ilmu bacaan, tapi ilmun mahari, ilmu yang sifatnya adalah berkaitan dengan keterampilan dan keahlian. Artinya butuh dilatih terus. Nah, butuh dipraktekkan. Ketika antum membaca kitab, ketika antum berbahasa, ketika antum berucap dengan bahasa Arab, nah, maka butuh diterapkan pula qawaid-qawaid tersebut, kaidah-kaidah Arabiyah tersebut. Nah, Sehingga enam di antara cara yang disebutkan oleh para ulama ketika seseorang membaca sebuah kitab nahwu, misalnya ini Manzumah Syubrawi, tentunya pada setiap kitab itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Seperti di sini kitab Syubrawi ini, Manzumah Syubrawi ini adalah sifatnya ringkas. Di dalam kitab ini al-muallif rahimahullahu taala terkadang menyebutkan sebuah mustalah, sebuah istilah, tetapi tidak disebutkan definisinya. Ataupun ketika menyebutkan arti dan definisi dari istilah tersebut, beliau tidak memberikan contohnya dan penjelasannya. Nah, seorang talibul ilm butuh merujuk dan membaca kitab yang lain sebagai sebuah referensi supaya pemahamannya terhadap kitab ini betul-betul maksimal dan optimal. Nah, ini salah satu cara di dalam mempelajari bahasa Arab supaya bisa meresap dan mengakar pada ya hati kita. Nah, sehingga tidak cukup belajar ini selesai. Menghadiri dars yang lain, mendengarkan syarah yang lain. Kemudian juga di antara kesalahan yang lain, seorang talibul ilm ketika mempelajari hadal fan, disiplin ilmu ini, menjadikan pertemuannya dengan setiap dars itu adalah pertemuan yang terakhir. Jadi sebagaimana dia mengucapkan selamat tinggal dengan masjid ini, kepada masjid ini ketika selesai dars, misalnya nanti sebelum maghrib, ucapkan selamat tinggal. Karena dia pergi meninggalkan masjid. Demikian pula dia mengucapkan selamat tinggal terhadap ilmu yang tadi dipelajari. Tidak mau diulang lagi. Nah, maka ini mustahil talib yang seperti ini akan menguasai Fannul Arabiyah. Ya, cabang bahasa Arab. Ya. Karena ketika dia mempelajari sebuah kaidah, ya, di antara kesalahan berikutnya, kemudian dia masih memiliki sebuah kalimat maupun kata yang fiha labs alaih, yang masih tersamarkan arti dan maknanya, belum memiliki pemahaman yang detail dan sempurna tentang kalimat maupun kata tersebut. Summa yaskut. Dia diam. La yabhath, wa la yas'al, wa la yunaqish. Tidak mau membahas, mencari referensi yang lain, tidak mau bertanya, tidak mau berdiskusi. Hadza min afat na'am talibul ilm. Maka yang seperti ini juga termasuk dari penyakit-penyakit talibul ilm yang akan menghalangi dia na'am untuk menguasai fannul arabiyah. Sehingga dia harus na'am membangkitkan kembali maklumat yang dipelajari tadi, kemudian menyempurnakan kembali ketika masih ada yang belum jelas maupun masih samar. Yas'al wa la yastahi. Dia bertanya dan jangan malu. Naam. Ya, karena apa? Karena ilmu ini seperti saya sampaikan tadi isinya kaidah-kaidah. Ketika sebuah kaidah yang dia pelajari, ya, ternyata masih belum jelas, besok belajar lagi kaidah yang baru, padahal kaidah ini punya keterkaitan dengan kaidah yang akan dia pelajari nanti. Maka tentunya kaidah yang baru yang akan dia pelajari terbangun pemahamannya di atas kaidah sebelumnya. Sehingga ketika kaidah sebelumnya saja dia belum bisa memahami dengan sempurna, otomatis kaidah berikutnya juga akan semakin tidak sempurna lagi. Wahakadha. Nah, jadi ya jangan tinggalkan sedikit pun dari ilmu yang telah kita pelajari kecuali kita memahaminya. Antum tadhkurun, Antum semua ingat ma qara'tu 'alaikum min qissat syaikh syuyukhina al-'allamah al-bahr Muhammad al-Amin Asy-Syangqiti. Tadhkurun? Naam. Beliau tidak jenak ketika ada suatu ilmu yang beliau baca atau beliau pelajari lantas belum beliau fahami. Punya standar dan spesifikasi khusus ya dalam menuntut ilmu. Setiap masalah yang saya pelajari harus saya pahami dengan seperti ini. Ka ghairihi minal masail, kata beliau. Nah, seorang thalibul ilmi harus punya semangat yang demikian. Kalau dia kesulitan, tanya kepada asatidzah, kepada guru-gurunya. Nah, atau mengajak diskusi, belajar bersama, merujuk kepada referensi-referensi yang ada. Nah, karena afah ini, ya, penyakit ini akan menimbulkan penyakit yang berikutnya, yaitu penyakit apa tadi? Tidak mau mengulangi dan meneliti ilmu yang telah dia pelajari yang belum jelas. Akhirnya akan menumpuk, ya kan? PR-nya terlalu banyak. Ini belum jelas, tambah lagi besok masuk lagi, tambah enggak jelas lagi. Akhirnya akan datang penyakit berikutnya adalah al-malal. Bosan dan malas, dan juga dia yastas'ib hadzal ilm. Dia akan merasa ilmu ini susah untuk dikuasai dan dipelajari. Nah, ini mungkin antum pernah merasakan. Padahal mudah. Tetapi kata Yahya Ibnu Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahat al-jasad. Mudah bagi orang yang memang mau bersungguh-sungguh lah. Kalau orang santai-santai, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, rebahan, gimana mau dapat ilmu? Nah, yahtaj ilal mutala'ah wa ilal qira'ah wa ila takrir wa tikrar an-nazar wal qira'ah. Sekali baca belum paham, ulangi lagi. Nah, dua kali belum paham, ulang kalau perlu 10 kali, 20 kali. Nanti pasti Allah akan bukakan. Nah, oh maksudnya tadi ternyata oh begini, kaitannya oh seperti ini. Nah, cari contoh-contoh. Nah, fahimtum ya abnai? Hah? Fahimtum? Fala bud an yakun 'indakum hirs wa himmah 'aliyah. Punya semangat dan juga punya apa himmah, ya semangat yang tinggi ya untuk mempelajari ilmu dengan ya maksimal dan optimal. Kama qad sami'na na'am qala al-imam Syafi'i madza man ta'allama 'ilman fal yudaqqiq fi hatta aw li alla yadhi'a daqiqul ilmi. Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu, fal yudaqqiq, pelajarilah secara detail dan teliti. Naam. Ya. Li'alla yadhi'a, supaya tidak hilang daqiqul ilmi. Naam, ilmu yang terperinci. Barakallahu fikum. Naam. Man yaqra? Tafadhal. Man yaqra? Anta taqra? Tayyib. Tafadhal. Ismuk? Hah? Zaki, oh ya. Naam. Tafadhal. Qala Syekhul 'Allamah Taqiyyu Abdullah Asy-Syirawi Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bab al-awwal, al-qira'ah wa ma yata'allamuhu. Yara thalibal 'ilmi min la min al-muqaddimah. Ma 'indakum muqaddimah? Ha? موجود. طيب اقرأ من البسملة. أن نعم على قواعد بلوغ الأمل ورتبته. إيش عندكم؟ رتبه خطأ. نعم ورتبته اقرا واصل. الباب الاول الكلام وما يتعلق به. يا طالب العلم خذ مني قواعده مرغومه جمله من اكثر الجمل في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سالت العفو عن ذلك انت اتقنتها قالت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. اما الكلام سلاحا فهو عندهم مركب فيه الاسلام فقال علي فالاسم والفعل ثم الحرف جملتها اجزاؤه تروى عنها غير منتقل. فالاسم يعرف بالتنوين ثم بال وجر او بحروف الجر كالرجل والفعل بالسير او قد او بسوف وان اردت حرفا ففي تلك الامور قليل. حسبك. نعم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي رحمه الله تعالى قد سألني من يعز علي أن أنظم له أبياتا. نعم jadi pertama kali beliau setelah membaca basmalah menyebutkan sebab beliau mengarang kitab ini. Nah, wa hadha min jamiri tariqah fi ta'lif. Ini termasuk salah satu metode yang baik ketika mengarang menyebutkan sebabnya. Nah, beliau menulis kitab ini atau manzumah ini, kata beliau, na'am qad sa'alani man. Nah, jadi huwal fa'il, as-sa'il telah meminta kepadaku seseorang ya'izzu alayya yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam hatiku. Artinya orang dekat beliau dan orang yang beliau sayangi, mungkin muridnya, nah, ataupun temannya, sahabatnya. Nah, meminta beliau untuk apa? Sa'ala huna, nah, ya, yansib al-maf'ulain. Nah, yang pertama adalah apa? Hah? Ya, al-mutakallim. Nah, al-maf'ulu tsani adalah apa? Ta'wil masdar. Masdar mu'awal dari an-anzima. Naam. Faqad aykat sa'alani man ya'izzu alayya nazmi lahu abyatan. Naam. An-anzima di sini adalah masdarun mu'awwal, nazmi takdiruhu nazmi. Naam, lahu. Jadi maf'ul dari yang kedua dari sa'ala. Meminta kepadaku orang yang punya keistimewaan dalam hatiku supaya aku apa? Menyusun lahu. Dhamirnya kembali ke mana nih lahu? Ke man. Kepada orang yang meminta tadi. Naam. Naam. Ya, untuk menyusun lahu ay liman hadza abyatan, beberapa bait. Naam. Karena al-kalam, naam, itu bisa berupa nathr, bisa berupa nazm. Ya, jadi al-kalam yang qasimu ila qismain. Al-awwalu an-nathru wa-tsani an-nazmu. Yang pertama adalah nathr, yaitu yang kalam biasa. Artinya yang tersebar, nathr. Yang ditulis, kalimat-kalimat. Yang kedua adalah nazm, yaitu berupa bait-bait syair. Nah, di sini beliau diminta untuk membuatkan manzumah, yaitu sebuah karangan yang berupa apa? Bait-bait syair tentang ilmu nahwu. Nah, tashtamilu, nah ini fa'ilnya tashtamilu kemana? Hah? Abyatan, takdiruhu hiya, nah, ta'ud ila abyat. Jadi bait-bait tersebut mencakup ala qawaidi. Hakadha ya Zaki. Qawaidi wala qawaida. Ma hujjatuk? Limadha qara'ta bil fath awil nasb? Ma hujjatuka? Ghair munsharif. Tayyib. Man yuwafiquhu wa man yukhalifuhu? As-sahih qawa'id atau qawa'idi? Hah? Qawa'idi. Tayyib, limadha? Dia ghair munsharif, sahih. Ala wazni mafa'il. Naam. Ya, karena dia adalah mudhaf. Ya. Jadi karena dia adalah mudhaf, maka tetap ya menjadi munsharif. Naam. Jadi ala qawaidi fannil arabiyyah. Naam. Jadi mencakup kaidah-kaidah cabang ilmu bahasa Arab. Fa'ajabtuhu lima sa'ala. Maka di sini beliau memenuhi apa yang dia minta. Taliban. Nah, taliban ini apa ini? Mahalluhu fil i'rab. Hmm? Hal. Naam, ahsant. Ya. Beliau ketika menjawab permintaannya ini, permintaan entah muridnya atau siapa, dalam keadaan beliau mengharap minallahi dari Allah, ish, bulughul amal, tercapainya tujuan. Nah, tujuan beliau, ya, dan tujuan si peminta. Nah, tentunya tujuan yang paling utama adalah ta'allumul ilmu ibtigha wajhillah. Dan beliau ta'limul ilm ibtigha wajhillah. Naam, warattabtuhu, dan aku susun ala khamsati abwab, menjadi lima bab. Nah, di sini alhamdulillah al-muallif sudah memberikan apa namanya gambaran ijmali, gambaran umum tentang isi manzumah ini. Jadi kita tidak susah-susah untuk membaca dulu dari awal sampai akhir. Jadi isinya kitab manzumah Asy-Syubrawi madza hadza. Naam, dalam mukaddimah ini. Naam. Al-babul awal, bab yang pertama, fil kalami 'inda an-nuhati wa ma yata'allafu minhu. Pembahasan tentang al-kalam, definisi dan pengertian al-kalam menurut an-nuhat, ahli nahwu. Nah, apa arti al-kalam, apa definisinya? Wa ma yata'allafu minhu, dan al-kalam itu tersusun dari apa? Nah, ataupun bagian-bagian dari al-kalam. Nah, ya, jadi ma di sini adalah apa? Ma apa? Hah? Mausulah. Nah, ma di sini adalah mausulah. Ya. Kemudian yata'allafu, jumlah ini adalah apa? Silatul mausul, yang menjelaskan si ma ini. Sedangkan ma di sini adalah ismun mausulun, dia adalah sifatun li al-kalam. Ya, menjelaskan bahwasanya al-kalam ini, ya, bab yang membahas tentang al-kalam, ya, di kalangan ahli nahwu, apa maksud dari al-kalam dan yang mana al-kalam ini tersusun dari apa saja. Paham tuh? Jadi ma di sini adalah sifat untuk apa? Al-kalam. Ternyata alaf adalah silatul mausul, jumlah ismiyah la mahalla laha min al-i'rab. Kemudian minhu, hu di sini apa? A, a'id. Kembalinya ke ma. Naam, yata'allafu minhu ay minal kalam. Naam, tersusun dari apa? Nanti akan dijelaskan bahwasanya al-kalam bisa tersusun dari sesuatu dan sesuatu, dari isim dan fi'il. Jadi bagian-bagian kalam. Al-babu tsani, bab yang kedua, fil i'rab istilaha. Ya, yang membahas tentang al-i'rab secara istilah. Istilahnya para nuhat tentunya. Naam. Al-babu tsalits fi marfu'atil asma. Bab yang ketiga adalah tentang marfu'at al-asma. Isim-isim yang marfu'. Naam, jadi yang dibahas oleh beliau di bab yang kedua adalah al-i'rab. Beliau tidak membahas apa? Al-bina. Oleh karenanya, bab-bab berikutnya yang beliau bahas adalah masuk di bawah kategori al-i'rab. Marfu'at, mansubat, mahfudat, itu semua adalah asma yang apa? Mu'rabah. Naam. Jadi beliau lebih fokus membahas kepada isim dan tidak ada pembahasan di sini fi'il. Karena memang fi'il itu kebanyakannya adalah min qabil al-mabniyat, min qabil al-bina. Kebanyakannya fi'il itu apa? Mabni. Nah, sedangkan beliau bab yang pertama masalah kalam, kedua langsung i'rab, makanya setelahnya ini adalah semuanya yang berada di bawah kategori i'rab. Marfu'atul asma, mahfu mansubatul asma, mahfudhatul asma. Sehingga beliau tidak membahas secara terperinci tentang fi'il, walaupun beliau sebutkan nanti ya sebagian jenis fi'il dan contohnya, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fa'ilnya. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis fa'il. Nah, dan ini tentunya karena memang tujuan beliau adalah untuk meringkas, ya. Jadi beliau sekedar memberikan isyarah dan supaya talibul ilm lebih semangat lagi untuk mencari referensi dan membaca kitab yang lain. Nah, al-babu tsalits fi marfu'atil asma, bab yang ketiga tentang marfu'atul asma, satu persatu beliau akan sebutkan. Al-babur rabi' fi mansubatil asma, bab yang keempat tentang mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Yang kelima tentang mahfudhatul asma, isim-isim yang mahfud atau majrur. Nah, jadi ini inti daripada kitab yang akan kita baca. Kita belajar bersama-sama, karena saya juga belum pernah membacakan kitab ini kepada seorang syekh. Nah, fa natadzakar sawiya. Faqultu 'ala Allah tawakkaltu. Naam, maka aku katakan dan hanya kepada Allah aku bersandar dan bertawakal. Naam. Al-babul awwalu fil kalami wa ma yata'allafu minhu. Bab yang pertama tentang al-kalam dan yang tersusun darinya al-kalam tersebut. Penjelasan tentang bagian-bagian dari al-kalam. Naam, ya taliban nahwi. Kalau di sini, naam, dicetakan yang ada di saya adalah taliban nahwi. Naam, di nuskhahnya antum apa? Taliba al-ilmi. Naam. Ya taliban nahwi khudh minni qawaidahu manzumatan jumlatan min ahsanil jumali fi dhimni 50 baitan la tazidu siwa baitin bihi qad sa'altul 'afwa 'an zalali in anta atqantaha hanat masailuhu 'alayka min ghairi tatwilin wala malali amma al-kalamu istilahan fa huwa 'indahum murakkabun fihi isnadun ka qama 'ali wal ismu wal fi'lu thumma al harfu jumlatuha أجزاؤه فهو عنها غير منتقل فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل والفعل بالسين أو قد أو بسوف وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. نعم. Pertama beliau memanggil seorang talibun nahwi atau talibul ilm. Nعم. Ya, maksudnya si peminta tersebut. Nam huwa aula man yadkhul fi hadzal khitab. Dia yang paling pertama yang masuk ke panggilan ini karena dia yang minta untuk dibuatkan dan juga masuk ke dalamnya setiap talib al-ilm. Nam khudh minni qawaidahu. Khudh al-fa'il yarji ila talib an-nahwi. Nam minni qawaidahu hu yarji ila an-nahwi, maka lebih tepatnya di sini adalah apa? An-nahwi. Dari sini kita tahu nuskhah yang aswab insyaallah taala wallahu alam nas'al asy-syekh. Ini baru kita mengira-ira. Nah, antum tanyakan semua ke syekh. Fa hadza al-majlis walladhi tali ataupun walladhi yalih ataupun majlis-majlis berikutnya qabilun litashhihi na'am wan niqash ya. Naam, ini cuman taqrib lil fahm, mendekatkan pemahaman. Naam, ya qawaidahu ay qawaida an-nahwi. Ya taliban nahwi khudh minni qawaidahu, ambillah dariku kaidah-kaidah tentang nahwu tersebut. Manzumatan dalam bentuk apa? Manzumah. Jumlatan ya, dalam bentuk kalimat-kalimat min ahsanil jumali, yang merupakan kalimat yang paling ahsan, paling indah. Maksudnya apa? Yasiratun sahlatun. Naam. Ya, jumlah yang mudah dan ringkas. Nah, jadi memang supaya para talibun nahwi ya tidak bosan dan bersemangat. Jadi kalau sudah dikasih yang ringkas masih males-malesan, itu kebangetan. Nah, fi dhimni 50 baitan, di mana qawaidu hadza ay qawaidun nahwi yang berupa mandumah tersebut adalah terkandung dalam khamsina baitan, 50 bait. La tazidu, tidak lebih dari 50 ya, siwa, kecuali baitin, satu bait. Berarti dari sini kita tahu jumlah mandumah ini ada berapa bait? 51. Tetapi bait yang terakhir ini sengaja beliau tambahkan karena sejatinya tidak masuk dalam pembahasan kaidah-kaidah nahwu. Sehingga beliau ma'dzur, oleh karenanya beliau mengatakan bihi hak kembali ke mana? Hah? Hah? Kembali ke bait. Ya. Dengan bait yang terakhir tadi, yang tambahan satu tadi, qad sa'altu. Aku telah memohon al-afwa. Ampunan, maaf, an zalali, dari segala kesalahan dan ketergelinciranku, terlebih khusus dalam kitab ini, mandumah ini. Jadi isinya bait yang terakhir adalah apa? Bukan berkaitan dengan kaidah nahwu, tapi beliau meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada Allah dari segala kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang beliau lakukan, terutama dalam menyusun bait-bait tersebut. Mari kita lihat coba. Bait yang ke-51. Syuh, unduru. Naam. Apa isinya? Ya Rabbi afwan anil janil musii faqat daqat alaihi bitahus sahli wal jabali. Nah, isinya apa? Afwan. Meminta maaf dan ampunan. Anil jani, dari pelaku ya kejahatan, al musi, yang melakukan perbuatan buruk. Nah, dan seterusnya. Jadi bait yang terakhir isinya adalah beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dari da'bul muallifin. Meminta ampun, beristighfar kepada Allah setiap setelah selesai melaksanakan sebuah amal kebaikan. Karena tidak ada seorang pun yang selamat dan luput dari kesalahan. Naam. In anta atqantaha hanat masailuhu. Kalau engkau wahai taliban nahwi atqanta, menguasai dengan sempurna, ha, apa itu ha? Hah? Mandumatan ini, mandumah ini. Ya. Hanat masailuhu, hanat. Fa'ilnya mana? Masail. Maka masail hu kembali ke mana? Nahwu. Jadi masail-masail, masalah-masalah, perincian-perincian, bab-bab nahwu akan hanat, akan mudah. Atau bahasa lebih tepatnya akan menjadi sepele. Bukan kita menyepelekan, tapi maksudnya karena kita menguasai kaidah ini sehingga masalahnya gampang dipahami. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya mandhumah ini isinya adalah qawaid. Kaidah-kaidah. Karena beliau mengatakan kalau engkau menguasai dengan sempurna kaidah-kaidah yang disebutkan oleh beliau dalam mandhumah ini, maka masail-masail yang berada di bawah setiap kaidah-kaidah tadi akan menjadi mudah. Jadi memang isinya qawaid. Fahim tuh? Bukan masail di sini. Ya. Nah, alaika. Nah, alaika di sini muta'alliq bimadha? Jar wal majrur. Hah? Berkaitan dengan kata apa? Hah? Hanat, hanat alaika masailuhu, ay masailun nahwi. Jadi akan mudah alaik untukmu, ya, masalah-masalah nahwu. Min ghairi tatwilin wala malali. Yang mana, ya, mandhumah ini yang berisi kaedah-kaedah, enam, tidak ada tatwil. Apa itu tatwil? Tatwil adalah al-kalamuz zaid alladhi la fa'idata fih. Ya, al-kalamuz zaid alladhi la fa'idata fihi. Nah, jadi tambahan kalam, tambahan kalimat, tetapi yang tidak berfaedah, itulah tatwil. Jadi semua yang beliau sebutkan di sini berfaedah dan ringkas. Ammal kalamuz zaid alladzi fihi faedah. Adapun al kalamuz zaid alladzi fihi faedah, fala yusamma tatwilan. Maka tidak dinamakan apa? Tatwil. Tidak masalah ada kalam zaid selama ada hajah, ada kebutuhan, wa faedah, dan ada faedahnya. Bal yusamma ishaban wastitradan wa itnaban. Dinamakan bahkan namanya adalah apa? Ishab. Nah, jadi kalau antum nanti dengar istilah-istilah para ulama, wa kanal muallifu qad ashaba fi hadzal kitab wa aghraqa wastaghraqa masailahu. Maksudnya apa? Beliau memiliki nafas yang panjang untuk membahas secara ya panjang lebar. Nah, dalam kitab beliau ishab ataupun apa istitrad kan yastatrid. Syekh kan yastatrid. Jadi maksudnya apa? Memberikan penjelasan yang panjang. Ataupun itnab. Nah, oleh karenanya kalau dalam fannul balaghah, dalam disiplin ilmu balaghah ada namanya apa? Al-ijaz wal itnab. Kalam itu ada dua, al-ijaz yang ringkas dan al-itnab yang panjang. Tapi panjang yang berfaedah. Naam. Ya. Wala malali, dan juga tanpa ada malal, kebosanan. Yang mana malal ini adalah sebab ataupun akibat daripada yang sebelumnya, yaitu apa? Tatwil. Sehingga ketika tidak ada tatwil, tidak ada pula apa? Malal. Tetapi kalau sudah tidak ada tatwil, masih juga malal, berarti tadi kebangetan. Nah, harus memperbaharui semangatnya. Naam. Ammal kalam istilahan fahuwa indahumu. Nah, sekarang beliau masuk kepada pembahasan al-kalam. Adapun al-kalam secara istilahan fahuwa ay fal kalamu indahum indaman an-nuhat murakkabun. Sesuatu yang murakkab, yang tersusun. Berarti kalau namanya sesuatu yang tersusun itu pasti jumlahnya lebih dari satu. Ya, dua atau tiga atau lebih. Fihi ay fi hadzal murakkab isnadun. Nah, ada isnad. Isnad itu arti tekstualnya adalah apa? Disandarkan, penyandaran. Tapi maksudnya di sini isnad adalah hubungan secara makna. Nah, tetapi lebih pasnya lagi maksudnya isnad adalah mufid. Fihi faedah. Isnad huna adalah ish faedah. Jadi murakkabun musnadun bima'na murakkabun mufidun. Jadi al-kalam adalah murakkabun mufidun. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena sebenarnya yang tepat isnad itu adalah tanda bagi isim. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kama qala Naam Ibnu Malik fi alfiyatihi. Naam. Kalamun lafdzun mufidun kastakim wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Naam. Wa musnadin lil ismi tamyizun ay tamyiz hadzal ism hatta yatamayyaz an ghairihi bi musnad bi annahu musnad ay usnida ilaihi kalimatun ukhra. Nah, jadi maksudnya isnad di sini adalah apa? Faedah. Murakkabun yang mufidun. Itu adalah kalam inda an-nuhat. Naam. Karena kenapa harus ada qaid ataupun sifat isnad ataupun musnad ataupun mufid? Karena terkadang sesuatu, sebuah rangkaian kata ataupun kalimat itu murakkab tetapi tidak mufid, maka itu bukan kalam. Nah, contohnya apa? Contohnya ucapan al-majnun, ucapannya orang gila. Dia mengatakan masjidun baitun maktabun mirwahatun. Nah, apa artinya? Tanya sendiri. Nah, karena ini bukan kalam yang mufid, walaupun murakkab min kam kalimah arba'ah. Masjidun baitun maktabun mirwahatun. Nah, atau anak kecil yang belum balik. Nah, komasaro sa'anama. Nah, contohnya. Ini bukan kalam murakkab tetapi ghair mufid. Jadi ini syaratnya ada dua. Nah, tentunya murakkab di sini bisa berupa tarkib. Nah, ya. Yang apa namanya? Hakiki ataupun murakkab yang sifatnya murakkab tetapi ada sesuatu yang mudmar yang disembunyikan. Contohnya apa? Qum. Hadhil kalimah tatakawan an kalimah wahidah faqat. Tetapi ini adalah kalam. Karena pada hakikatnya dia adalah murakkab. Terdiri dari fi'il amr qum dan fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta anta. Naam. Ya. Jadi murakkab baik bentuknya murakkab yang nampak maupun yang tersembunyi. Naam, ka qama Ali. Nah, beliau memberikan contoh qama Ali. Ai Aliyun. Naam, nah di sini murakkab hadhihi al-jumlah tatakawwan an kalimatain qama wa Ali wa hadhihi al-jumlah tadullu ala ma'nan. Naam, fa hiya jumlatun mufidah. Paham tu? Naam, wal ismu, kemudian beliau mulai berpindah kepada ma yata'allafu minhu. Ya. Yaitu apa? Bagian-bagian dari al-kalam yang mana al-kalam itu tersusun dari bagian-bagian tersebut. Wal ismu wal fi'lu thummal harfu jumlatuha. Dan isim dan fi'il kemudian al-harf. Naam. Jumlatuha ajza'uhu fahuwa anha ghairu muntaqili. Naam, jadi di sini walismu aslinya jumlahnya begini. Walismu wal fi'lu thummal harfu. Naam. Ajza'uhu ay ajza'u madha? Al-kalam. Ya. Ajza'uhu dhamirhu adalah apa? Al-kalam. Sehingga ajza'ul kalam thalathah. Al-ismu wal fi'lu thumma al-harfu. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat lembut. Perlu antum fahami. Kalau dikatakan bahwasanya al-ismu wal fi'lu thummal harfu itu adalah aksam bagian-bagian dari al-kalam, maka ini kurang tepat. Ya. Karena al-kalam itu bagiannya ada dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan isim, fi'il, dan huruf adalah bagian dari kalimah, jenis-jenis apa? Kata. Kama qala Ibnu Malik. Nah, was kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tsumma harfun al-kalim. Al-kalim adalah jamaknya apa? Al-kalimah. Ismun wa fi'lun nam tsumma harfunil kalim. Wahiduhu ay wahidul kalim kalimatun. Nah, al-kalim itu jamaknya apa? Kalimah. Jadi kalimah itu ada tiga, ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, wal-qawlu am. Al-qawl itu lebih am, karena al-qawl bisa jadi kalam, bisa jadi bukan kalam. Ucapan, ucapan itu macam-macam, bisa berupa kalam, bisa berupa bukan kalam. Wa kalmatun biha kalamun qad yu'am. Adapun kalmah, ini adalah dhob yang lain dari kalimah. Nah, ya, biha dengan kalmah ini kalamun sebuah kalam qad yu'am disusun. Nah, jadi di sini kalau beliau menginginkan maksud daripada isim, fi'il dan huruf itu adalah pembagian kalam, maka kurang tepat. Tapi kalau beliau ingin menjelaskan bahwasanya sebuah kalam itu bisa tersusun dari isim ataupun dari fi'il ataupun dari isim dan fi'il dan huruf, maka ini maksudnya memang demikian. Paham tuh? Jadi ajza di sini bukan aksam. Ya. Tapi maksudnya beliau ingin menjelaskan bahwasanya kalam, sebuah kalam itu tersusun dari tiga unsur ini. Dari dua atau tiga unsur ini. Bisa jadi isim dan fi'il, bisa jadi isim, fi'il, dan huruf. Bisa jadi dua, dua isim. Fahim tuh? Nah. Ya. Fahuwa, maka huwa, apa itu huwa di sini? Hah? Ya'ud ila madha? Ilal kalam, fal kalamu anha, ha di sini kembali kemana? Hah? Ajza. Nah, ini yang menguatkan makna yang kedua yang tadi saya sebutkan. Ya, fahuwa ay fal kalamu anha an hadhil ajza ats-tsalatsa ism, fi'il, wa harf ghairu muntaqili, tidak akan pernah berpindah dan lepas dari salah satu atau dua atau tiga dari tiga ajza tadi, bagian tadi. 6. Jadi ajzaul kalam 6 ya adalah al ismu wal fi'lu tsummal harfu. Fahimtum hadzal bait? Antum fahami? Hah? Fahimtum? 6. Ya, jadi secara global jumlah tuha ajzaul kalam itu ada tiga. Ya. Yang mana sebuah kalam tidak keluar dari tiga ajza tadi. 6. Hakeza. Falismu yu'rafu bitanwini thumma bi'al wal jarri au bihurufil jarri karrajul karrajuli. Naam. Maka sekarang beliau berpindah lagi. Aku telah menjelaskan ajzaul kalam wa ma yata'allafu minhu. Naam. Beliau berpindah kepada tanda-tanda daripada masing-masing ajzaul kalam. Falismu, maka ismu yu'rafu di ketahui bitanwin. 6. Summa bi'al, kemudian dengan al. 6. Ya. Maka ana Muhammadun. Jadi Muhammadun adalah isim karena ada tanwinnya. Aba Ahadin. Ahadin juga isim karena ada tanwinnya. Min rijalikum walakin rasulallahi. Nah, rasulallah, Allah ada alnya. Berarti Allah juga lafzul jalalah, Allah apa? Isim. Yu'rafu bitanwini thumma bi'al. Naam, dengan tanwin dan dengan alif lam. Wal jarri juga al jarri. ya yu'raful ismu bil jarri, ya isim itu diketahui dengan adanya al jar ay al khafab. Nah tadi seperti ahadin, ahadin di sini apa, majrur li'annahu mudhaf ilai. Nah berarti ahadin juga isim. Ahadin ini, pada ahadin ada dua tanda di situ, yang pertama tanwin, yang kedua apa, al jar. Paham tuh? Nah, au bihurufil jarri karrajuli, atau ya isim juga bisa diketahui dengan huruf-huruf jar seperti arrajuli, ka di sini adalah huruf jar. Naam. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal kaf wal lam, kata sahib atau kata ibnu ajurum. Naam. Ini sebenarnya antum bisa merujuk ke matan al-Ajurumiyah untuk bisa lebih memahami matan ini, mirip-mirip. Ya. Naam. Kemudian jadi empat yang beliau sebutkan, empat tanda untuk isim. Wal fi'lu bisini. Naam. Maksudnya apa? Bisini di sini. Ai wal fi'lu yu'rafu bisini. Dan fi'il diketahui dengan as-sin au qad ataupun dengan qad. Naam, sayaqulu sufaha'u minan nas. Berarti yaqulu di sini adalah fi'il karena dimasuki oleh sin au qad. Naam. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum. Berarti ya'lamu di sini adalah fi'il karena dimasuki oleh qad. Au bisaufa. Kalla saufa ta'lamun. Berarti ta'lamun adalah fi'il karena dimasuki saufa. Wa in. Naam. Aratta harfan famin tilkal umuri khali. Nah maksudnya in aratta bima yu'raful harfu au in aratta an ta'rifa harfan famin tilkal umur ay min alamatil ismi wa alamatil fi'li khaliya ay khaliya hadha al harfu min tilka al alamat. Nah, jadi kalau kamu ingin mengenal huruf, bagaimana cara mengenalnya? Kata beliau, maka huruf itu adalah min tilkal umuri ay min alamatil ismi wal fi'li. Ya, huruf itu adalah sesuatu yang khali, yang khalia, yang kosong dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda huruf. Nah, jadi ini pembahasan tentang al-kalam wa ajza'uhu wa alamatuha. Naam, fahimtum ya abnai? Naam. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.